wong keindahan, kabeh wong seneng nang kuku. Mangkane muji manfaati gak kok ngrusak, malah dadi hiasan. Mangkane apik nggon sing mulya. Aman tau tumon ana kuku saka WC. Nang kuku blagrakan. Iku sampeyan nek lulus oleh ngentung medal Ramadan kudu dadi kuku. Saka ning masjid, majelis taklim, ngono. Nek biyen sak seneng rono gitu. Ramadan iki prei, Bro. Ngentung. Halo. Kuku panganane pilihan, gak ngawur, gak sembarangan. Sari-sari ini kembang, madu, panganane kuku, pilihan. Itu mau sampai nama kuku ngerokok di pentol bakso. Ini kuku celupak. Makanya orang kagak aja nanti kalah karo ular. Sorry, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ular lho, teman sing elek kaya ngono. Begitu dia purun ngentung, lulus, lolos, mulai ngentung, lepas dadi kuku-kuku. Lha kula sampeyan lho menungso. Bar ngentung sak ulang Ramadan. Mosok mari Ramadan kok malah dadi garengan. Embo. Ya garengan luwak itu gale. Ngomong garengan ya luwak. Kudu dadi api. Perubahan itu kita awali dengan satu semangat di mana yang dihitopi Allah di bulan Ramadan ayatnya sangat fenomenal wabih hafal kebajut kalau misalkan ke hafal ayat ini soalnya ayat ini di bulan Ramadan lo Paris di mana mana dibaca dikumandangkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibu bapak, terus diri jamaah rahimakumullah. Ayat ini setapnya ya ayyuhalladzina amanu, finishnya la'allakum tattaqun. Terus untuk bisa mencapai finish la'allakum tattaqun, sepatnya harus ya ayyuhalladzina amanu. Tanpa berangkat dari sepat yang benar amanu, gak mungkin kalau sampean bisa sampai ke finish tattaqun. Atau si pun di bulan Ramadan ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita diperintah untuk mengaplikasikan diri menjadi alladzina amanu. Aplikasi paham? Paham ngerti? Mengimplementasikan diri sebagai alladzina amanu. Paham ngerti meneh? Niku-niku meril orientetkan kabeh ora dinung. Anu mun sewu, anjen repot, anjen susah. Ngomongi wong sing gak cerdas iku anu. Nyenyek. Anjen tak nyenyek. Kenapa tak nyek? Tujuan saya dengan saya nyek jenengan biar terlecut semangatnya untuk menjadi cerdas. Ini misalnya ngubuh pak, kadang-kadang kalau ngaji ini ngomongin ngawur, ngomongin ngelok-ngelok. Itu tujuan saya, yang saya lok-lokan itu biar berubah. Lepas dari wongnya senang, gak senang. Semakin wongnya tersinggung, aku semakin senang. Berarti aku berhasil. Ini dimangkeli resiko. Aku ngaji gak kepengen dilem. Ya ora apa-apa didilokno. Karena tujuan saya radhiyallahu anhu wa radhu anhu. Lah sekedar gelek lem-leman, bendina wis dilem wong ku. Biasa kalau dilem wong, kan ora jare iku lho, ajine mau enak keterangane gampang gamblang, gampang difaham. Biasa, juga bendel sirahku. Biasa kuwi Pak Ayam blas, kakean sing ngono. Dilok-lokno wong biasa, kiai yo kasar, kiai yo kusur iki. Biasa kalau jumlah nolongnya dari itu biasa. Kata reken, apa mana yang ngelola nolong gak melunya moni? Belas kata pikir. Selama yang saya sampaikan benar, karena tujuan saya radhiyallahu anhum wa radhu an. Gak seneng dilemong, gak ngerti kita itu wong. Selama yang saya sampaikan benar, mono nak bentuk saya. Makanya kenapa kadang-kadang aku kok nyenyek nang wong-wong. Ya, kadu karo nyenyek awak aku dewe. Seperti tadi, saya nyek sampean biar sampean terlecut untuk menjadi cerdas. Karena saya menyadari, ojo kaya aku. Kulung itu kadung budung. Sekarang kalau rumah sok gedung ini, ibu tuh nunggu ngakir. Kulung haji niku Indonesia pun rokok. Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua rokok. Bahkan ya Allah 2013-14 mung kapan agenda teng luar negeri. Dan Hong Kong, Macau, Korea, Singapore, Malaysia. Oh, gak percaya ya bos. Ngomongi teman-teman. Lah, saat ini kari getune itu. Apa getun? Iya. Apa biar ngajinnya gak temen? Terus kapan dibutuhmu kok? Waktu untuk mutolaah kurang gak ada, gak kobret. Apa biar ngajinnya gak temen? Apa biar sekolahnya gak temen? Jujur, kalau ini buat nanti makan bangku kuliah. Kalian aku tujuh ayat. Jadi, gelar-gelar akademis itu gak punya saya. Tipel, sarjana gak duit aku. SS-an ini gak duit. Lagi aku lakukan ke SS itu. Ano sing S sos, sosis bahawa itu. Gak duit itu. Kita udah duit. Tapi lek, kalau punya prinsip. Apalah artinya tipel sarjana, gelar sarjana. Kalau karakter, akhlak, hati tidak mencerminkan kesarjanaannya. Padahal lebih baik ijazah TK, tapi otak, hati, akhlak, karakter, sarjana. Daripada titel, gelar, sarjana, tapi otak, hati, akhlak, karakter, kayak anak TK. Sorry, ini alasannya gue mesti gak duit itu. Baca rame-rame. Dan ini torok gelem, Pak. Mesti namanya gue kata, mengenalan gue gede-gede wakil. Jadi kan nanti mau pengen titel, kakek kuliah, istri mau beres, pengen titel apa, gampang. Tapi tak angan-angan tak diopo. Nah, duit titel itu sekatnya apa? Ambil titel gaya, duit titel S.A.G. Sarjana Alam Gaib. Mopo S.A.G. Sarjana Angel Garwo. Bapak Yurabi. S.A.G. Sarjana Angel Gawian. Nganggur ketegur. S.A.G. Sarjana agak gimana? Kok gak, tak melek. Gak mati pingin dulu. Ambil titel keren. Gurunya jenisnya mau titel. Kiai Haji Kanwar Gawit. S.A.D. Sibuk mulai diri. Nah, kalau pun kalau tengah tni ngeten mawon, terus ini kiai, toko kampung, ngaji kalau bongbong desa, terus kalau tengah tni nyatanya alhamdulillah yo pernas, mungkin mungkin orang berkat, bisa dikai, iyo, mohon maaf sekali lagi mohon maaf, tidak ada maksud apa-apa kecuali sekedar mengingatkan panitia. Kamu yang mengait dia. Ngapus gak menjel tekan untukmu. Nah, alladzina amanu itu siapa? Alladzina amanu itu bagaimana? Ini yang harus kita terapkan, terutama di bulan Ramadan ini, untuk menggapai la'allakum tattaqun tadi. Belum lagi nanti ada misi-misi yang harus kita raih. Paling tidak ada lima. Satu, takwa. Meraih derajat takwa. Yang kedua, itun minan nar agar terbebas dari api neraka. Yang ketiga, meraih momentum Lailatul Qadar. Nanti yang keempat, untuk menjadi fitrah. Yang kelima, harus Syawal. Ada peningkatan setelah Ramadan. Paling tidak lima itu. Nah, kita coba cari referensi dari ayat lain. Ibu referensi paham? Ngomong. Referensi gue jenengan maca ilmu ayu-ayu karo tekan acara mantenan. Hah? Lah iku gak rekreasi. Apunten kula waos ayate malih. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Orang-orang yang sebenar-benarnya beriman itu siapa? Satu, الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Orang-orang yang ketika disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Orang-orang yang ketika dizikirkan asma Allah bergetar hatinya. Berarti Ramadan ini kita harus memperbanyak zikir kepada Allah. Zikir yang bisa membuat hati kita bergetar, zikir yang membuat hati orang lain pun bergetar, bahkan zikir itu mampu membuat arasy bergetar. Dengan zikir tersebut, jemaah sekalian rahimakumullah, kita harus selalu menyadari keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kapanpun, dimanapun, apapun aktivitas yang kita lakukan, kita senantiasa merasa diawasi dening Gusti Allah. Apa wae eling Allah? Apa wae ketok Allah? Nyawang apa wae ketok Allah? Lek dikirim pun manteng pemenangan. Saya pernah mencontohkan kayak ini, ada angin yang berhembus menerpa tubuh kita. Kita harus langsung sadar bahwa hembusan angin ini hembusan rahmat kasih sayangnya Gusti Allah. Tadi ibu dari rumah melangkah ke majelis taklim ini, ibu pun sadar bahwa yang membuat langkah kita, yang melangkahkan kaki kita adalah Gusti Allah. Ini kan pula ketika bapak mandi, banyunya kok netes. Ibu sampean sadar tetesan air itu adalah tetesan kekuasaan Gusti Allah. Ibu di dapur masak iris-iris lombok, kok ada yang rupanya abang hijau kuning. Ibu pun sadar, saya ngecat lombok ini pun di Gusti Allah. Termasuk ibu jenengan nalika meteng, mudah gede petengnya, mudah gede petengnya, mudah gede, mudah gede, mudah gede. Oh, sorry. Ibu menunggu sama yang butuh sadar, bilik yang gede atau petengnya sampean itu. Aku ngomong bapak. Bapak yang panitia penting keringan kau. Gusti Allah. Mono, gara-gara entong mana? Dilakukan entong itu. Akhirnya nyawamu poe kita Gusti Allah. Ngalami uripmu dari apa enjoy? Dapat nikmat bersyukur, dapat ujian bersabar. Ketika posisi di atas bersyukur, saat posisi di bawah bersabar. Jangan sampai orang yang enggak punya iman, enggak pernah zikir, ketika di atas lupa diri, begitu jatuh ke bawah bunuh diri. Pun dikira sengantep, kok kalau sama nyawa ngopo ya kita Gusti Allah. Alam urat model ya apa sampai kedolai. Sampai nyawang duit kalau nyawang larahan itu gak mau bidani kedolai. Nyawang duit itu gak ada wayem, gak ada sumber nyawang larahan itu gak ada jijik, gak ada gigu. Waduh, memang ini angel bapak ibu terus terang butuh pelatihan-pelatihan ekstra. Kalau dia orang isok bu, nyawang duit kalau larahan kok bu jadi sakit bu. Ya kalau larahan lo kita larahan, duit itu kita duit. Mungkin aku ngomong isok, khawatir kalau panitia sama dia larahan teman. Marah yang sakit. Ya artinya, ya gak ada duit, tapi ini soal duit yang jatuh sebenang kalau dunia. Mungkin gak maksudnya ini yang paling ngangil. Ayo, memperbanyak zikir. Lo masih lahala Muhammad. Zikir itu merek. Saya ulang, gampang aneh, zikir itu merek. Ayo, urip ini dikaya merek sing api. Engko larang urip iki kula sampean. Semakin apik merek, semakin larang regane. Ngene apa nggih? Mungkin nek mereke elek, regane yang murah. Saya kasih contoh. Banyu putih bening. Banyu putih bening. Diwadahi kendi, didol. Tak kira payu. Soale mereke terima merek kendi. Coba banyu putih bening diwadahi botol ini. Oh. Terus dikai merek. Celup. Napa? Gaya tulisannya CLUB kayak celup. Mereka mereknya api. Dikol payu. Pinten. Iya sak menuku. Bedanya nang merek. Nah, kalau sama nurep ini bawa barang bening. Apa? Ya apa? Ambil roh. Iku barang bening. Ayo dikai merek sing api. Enggak larang muripe kula sampean. Dan merek sing api iku apa? Merek sing api iku ya merek sing gak iso rusak. Lah sing gak iso rusak namung setunggal ya menika Allah subhanahu wa ta'ala. Liyane Allah itu rusak kabeh. Kuluman alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Saliyane Allah rusak kabeh. Sing boten rusak namung Allah. Ayo mulane urip kudu dikae merek Allah, dikae merek zikir lawan urip sampeyan. Sekali lagi, kula sampean urip nggawa barang bening, rupane roh. Ayo kae merek sing apik lawan urip sampeyan. Lek dikae merek apik, murah urip sampeyan. Entek urip sampeyan dibuak ning kuburan dadi lalahan dadi kuburan. Aku ten mergo urip sampeyan iki padha karo kula kotak. Kotak sing mung cekeli, kotak sing mung ngarepmu. Kotak iku lek jero sing ana jajane. Ya ana isine jajan mulya ngalor ngidul dicangkemmu. Tapi lek jajane wis entek, kotake nasibmu wis kaya ngene iki. Ana pengen mulya ke merek sing apik. Allahumma shalli ala Muhammad. Cici, nomor loro. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran bertambah kuat imane, bertambah sempurna imane. Saya ulang, ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran imane bertambah kuat dan sempurna. Berarti ibu bapak jemaah sekalian rahimakumullah, Ramadan ini kita harus memperbanyak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran yang bisa membuat iman kita tambah kuat dan sempurna. Pertanyaannya, ibu, Ramadan wis oleh 26 dino. Sampeyan pun khatam Quran ping pinten? Dengar kene. Ning sakene. Bakal padha. Apa yang ngomong itu misalnya ini? Maca Qur'annya kudu ditambah, porsinya ditambah, esensinya dinaikkan. Artinya ngeten bu, dalam bulan Ramadan ini sama maca Qur'an kudu luwih akeh dibandingane di luar Ramadan. Kalau di luar Ramadan paribasane sama sedina suwi mek iso maca 5 juz. Nggak sampai roh biasa. Tak lembari ini kode. Ramadan kudu ditingkat no. Ramadan itu syahrul Quran. Tiap Ramadan Kanjeng Nabi kalian malaikat Jibril itu semaam moto Quran. Gantian Kanjeng Nabi yang naos mati malaikat Jibril nyemak. Malaikat Jibril naos Kanjeng Nabi yang nyemak terus. Dan itu sekarang jadi tradisi. Tadar usah masjid, musyola, langgar terlalu rame maca Quran tadarusan termasuk tanpa kalau begini sayang dibanding dulu sekarang jauh menurun. Jujur mawon dan pundi-pundi kecintaan kita pada Al-Quran sudah mulai luntur, semangat kita membaca Al-Quran sudah jauh berkurang. Gak siyen menjadikan kemutan siyen namanya tadarus Al-Quran, maca Quran giliran gantian. Iku mulai selesai sholat tarawih sampai menjelang sahur. Terus gantian di waktu. Ya sekalipun nanti jam 11-12 malam pengeras suara matikan, gak boleh pakai speaker. Dulu bien, lumpawas bien, lumpawas udah, bien. Dan ini jam 10-11 mentok, sepi misalnya. Kalau ada rusak kadang waktu di awal prihatin. Lagi yang aturan yang berikut ni uang. Untuk Quran jam 11 untuk kau lagi speaker, kau lagi pengarang kata ini yang uang buku. Tapi yang gangguan sampai subuh di kau bawa. Alasan ini cari izin keramaian. Kamu soalnya untuk Quran yang izin polisi. Nanti memang saya kita bobak pada utara. Kau pakai. Gatak ni dobron mengunggu. Ya Allah, ini akibat dari budaya-budaya yang tanpa kita sadari menjauhkan kita dari. Memang kita sudah merdeka sekarang. Iya, no, hari merdeka berang tu. Ya, tak nyawang aku sampai lari rasa singgung. Waktunya hari ramadhan ni. Dulu kita punya semboyan sekali merdeka. Ya ulang, dulu kita punya semboyan sekali merdeka, merdeka. Tapi sekarang semboyan itu subhanallah, kita sekali merdeka, sekarang kenyataannya merdeka sekali. Saking merdeka ya opo ae bebas masuk tanpa filter. Merdeka sekali. Film porno iso mlebu. Halo. Iya ora? Oh berarti sama dikut nonton mendingin. Pinter ini malek. Ya karena kita merdeka sekali itu. Kapan-kapan yang tahu ngarep aku gak akan mana nih. Nerama kemerdekaan ya. Waktunya udah habis. Kita subhanallah. Oh, ini malah merdeka sekali. Apa-apa masuk tanpa filter. Ya Allah, degradasi moral, degradasi moral yang melanda terutama generasi muda menjauhkan kita. Allah semoga Quran. Bu, anak-anak sekarang kenapa diajak ngajar, diajak ngerjain PR, males, jam belajar malam, males, awan-awan berubah kan ngaji yang kayak begini nantinya bulat. Karena sama yang menurut, kata suka apa nama? Iku mergo nurun bapak nih. Satu, yang kedua, yuk mergo HP, HP paling tidak itu HP. Saya sering bilang HP itu ono manfaatnya tapi yo kakak mondok-mondok. Iku putrane cili-cili rata-rata mung gak ada HP nang ngit. Nah, ini kok apik napa elek? Karena elek kok sampean kok mau. Ya. Pengen yo iso dituruti. Nangis. Oke, mergo anak nangis, sampean gak mentolo sampean turuti ngono to. Ya terus saiki umpama bojo sampean nangis, ning sampean delok rabi mana? Ya sama turuti. Dituruti apa disampuri? Ya bedanya apa? Ini anak yang nangis kok dituruti. Ini bojo yang nangis. Subhanallah. Ya tonton bu, pertimbangkan manfaat mandorote. Oke, jadi cekali apa ya? Yang biasa-biasa mawon. Kalau tidak begitu harus dikontrol, diawasi dengan ketat. Subhanallah. Bukan hanya untuk anak-anak. Untuk sing gerennya setel. Tampaknya luar biasa, kita jauh dari agama gara-gara HP. Paling tidak, tolong dijawab pertanyaan saya. Roto-roto sepul-sepul gak ada HP, gini apa enggak? Kata kundi, sampai yang lek sodako karo lek ngisi pulsa. Kurang banter. Kata kundi lek sodako karo lek ngisi pulsa. Kata kundi sama lek nyekel tasbih karo nyekel HP. Kata kundi sama lek maca Quran karo maca SMS. Kata kundi sama lek tahajud karo lek bluetooth. Jujur. Iya, antem seperti itu kan. Gara-gara HP itu, kita jadi lebih banyak ngisi pulsanya daripada sedekah. Kita lebih sering pegang HP daripada pegang tasbih. Kita lebih sering baca SMS daripada baca Quran. Kita lebih sering bluetooth daripada bersujud dan tahajud. Kita lebih sering nelpon daripada langsung moro silaturahim. Misalnya silaturahim itu larang. Silaturahim dengan keluarga, dengan tua, dengan kerabat. Barang, soalnya ada SMS gratisan. Mengundang kiai untuk buka SMS. Tak ingin ke. Tak layak ini dua HP. Ya Allah, ya Allah. Nanti kalau cerita ini, kalau nanti itu diundang di yang pengajian SMS. Ini kata-kata disungkat singkat tu. Assalamualaikum mengapkan as titik-titik, as titik-titik. Bapa asku mengapkan as titik-titik. Terus nyelubung jerapat yang gendang. Yi. Tanggal tak meniki kosong apa enggak? TGL KSB PAGK. Kosong apa enggak ini KSB PAGK. Kalau kosong, tolong isi ceramah di tempat kami. Nunu dan besok KLU KSB kalau kosong. Tolong yo TLG, isi ceramah di tempat kami, si CRMH di tem kami. Gue bukan mulut tulisan. Gak muri dia ikut, prins. Tak tinggalin, neng agenda kok pas kosong jadwalnya. Tak jawab. Wa'al, titik-titik. Aku jawab bisa amir, ratalan, tapi wa'alaikumussalam, orang kenaan. Mungkono mulut salam disingkat asuk. Aku jawab ya tak singkat dua al. Iba ini susu boleh. Okey kosong. Aku nulis tak singkat. Oka KSG. Bernotot daun. Oke, kosong, tak tulis OK, KSB. Perusahaan ini uangnya tak bungkuk, karena Anda mengundang saya lewat SMS, besok saya ceramahnya juga lewat SMS ya. Males, oke, orang berkesuruh. Jangan tolong generasi muda, peringatan nuzulul Quran, menurut saya, yang penting bukan seremonial acara kayak gini, ini hanya sarana. Yang penting judul ceritanya, ya, ceritanya bisa berkabir. Tapi yang terpenting adalah bagaimana supaya kita bisa benar-benar menuzulkan Al-Quran itu dalam jiwa kita. Ya Allah, supaya Al-Quran bisa benar-benar nuzul, manggen begini. Pribadi kula sampean, sehingga kita jadi manusia, orang-orang yang berkepribadian, berkarakter Al-Quran. Sebagaimana dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW, wakana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Karena usaha itu yang kaya itu. Untuk Quran tak tahu. Kadang juga iso aja nih. Ngono iku rabi mesyawine Quran. Rabi mesyawine Quran. Kula nanti soalnya dikongkong nikah no manten. Aku ngadek grogi kok. Ya, bentang asal sana. Soalnya calon manten, macai, pok habis. Sarungnya bias. Jasa lo bijin. Obe yang berselenteng meripatnya celahan kalungan tasbih. Aku mbati, ini santri pengkongan temen nih. Jangan dek salah aku. Keliru maren nih. Grogi lah lo. Nah, depan-depan gue tak ngerti. Dan saya, ini gimana mahari mas kawin ini nopo Al-Quran ya teman dia mas kawin ini Al-Quran berarti santri pol-polan ngono pikirku nah aku kan nopo pengen nyoblek kalau tak ngerti mas kawan dia mau doain yang pesantren dia mas ya niku ya gue ternyata ngaji gue ya bukan sakit baca Quran gue ya Allah aku langsung meremes rasanya hati yang langsung yoi kamu mau cokor aneh gak iso kok rapi gak ya mas kawin Quran idealnya kalau berani pakai mahar Al-Quran itu suami harus mengajari istrinya baca Quran diajak mempelajari bareng-bareng sampai ke tingkat ngamal-ngamal ini enggak mau cokor gak iso tapi mas kawinnya aku lengar-lengar. Rupanya jenis perasaan. Nah, aku lengar-lengar. Takkan perasaan. Nopo oleh. Nopo obatan ansar. Nagi ngeskawin Quran. Nopo obatan saya. Sapi. Sapi. Timbangan ini ngeskawin sekat. Jebuk. Jadikan Al-Quran itu sebagai benteng. Paket ya wis. Perisai pertahanan diri dari pengaruh-pengaruh nafsu, dari pengaruh-pengaruh godaan setan, baik setan tradisional maupun setan-setan modern. Setan sing ketok maupun setan sing ora ketok, setan balane gelandong maupun setan sing doyan londong. Hati-hati terutama remaja putri, rawan-rawan itu. Awas, bagi setan-setan modern itu ngawur-ngawur. Lawan itu dengan Al-Quran, bentengi dirimu dengan Al-Quran. Kapan tidak lungo, kuncian sepeda montoran, digangkangan, dilerek, no hati-hati. Sehingga. Ada mulai meripis tangannya. Menjarah kemana-mana, dengan cepat-cepat baca Al-Quran. Yang sama di tempat bunda yang masuk Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Insyaallah ke setan yang keluyur, keluyur, keluyur. Nale, wis. Paling tutup agam lengau. Tapi sampean selamat. Ngono lho. Enggak ya ada hari saja. Malah ngimbangi. Tunggu di parek ini gagangan di gerayang belum benteng ini awak malah mendesar ini demak kupun ini ambas obrakan niku setane. Ya perlu bupakan no setan-setan niku. Embo. Kulo prihatin kula zaman-zaman saniki ya Allah. Semangat dalam beragama. Makanya kula niku kepingin ya apa ya dalam setiap ngaji ku supaya arek-arek nom dulur-dulur remaja itu sekompak iso ngeluh tekoning pengajian. Ngapunten ben sapa-sapa kadang-kadang kula ngaji ngomongi ngawur niku. Itu tujuan kula ya sing nom ku ben bugel melu ngaji. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dunga tawakal pasrah kepada Allah yang betul-betul membuat kita menaruh kepercayaan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yuqimuna sholat bukan sekedar ya'maluna sholat, bukan sekedar ya'maluna sholat, tapi yuqimuna sholat menegakkan sholat, jejitna sholat. Dan dari sebagian rezeki pemberian Allah diinfakkan. Ayo maksimal. Di bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari ini. Ibu bapak, coba diangen-angen. Diangen-angen. Kalau sampai tiga ijatah murid, kalau bersih Allah, setahun itu 135 dino. Setahun 135 dino. Dilong, saulan Ramadan. Ibu mempeng ibadah. Masa kok abad. Masa kok iman. Kayak salah. Kalau perhitungan matematika ini. Setahun utuh jatah urip kula sampean 365 hari. Dilong 30 dino, ayo isa 335. Sing 30 dino ge njunjung ibadah sing maksimal. Kalau di luar Ramadan kita jauh lebih mementingkan urusan duniawi daripada ukhrawi. Ramadan iki tetep ngurusi duniawi, tapi porsinya kudu langkung kata ukhrawine. Understand? Lewung 365 dilong 30 ya wis, lek 30 dino kabotan, korting, diskon, dispensasi, asyrul awakhir 10 dino terakhir. Ayo dimaksimal nih, termasuk malam ini, cari pirang bengi kula sampean. Untuk menghadang datangnya Lailatul Qadar yang kemungkinan terbesar itu adanya kan pada asyrul awakhir 10 hari yang terakhir bulan Ramadan. Lailatul Qadar itu macam-macam pendapat Ibrahim nggih wonten sing ngarani Lailatul Qadar ku tiap taun ing malam 17 Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah menurunkan Al-Qur'an itu pada Lailatul Qadar. Riwayat dalam sahih Al-Qur'an turun pertama kali saat kemudian ke Lauhul Mahfudz malam 17 Ramadan. Maka ada pendapat Lailatul Qadar tiap tahun yang malam 17 Ramadan. Ada yang ngarani 27 Ramadan. Lailatul Qadar. Ini pas malam itu lagi. Gitu. Ya itu kan Lailatul Qadar. Itu hurufnya cuma yang songo. Lam, ya, lam, tamar buto, alif, lam, kof, dal, roh. Songo. Dalam Al-Quran ditulis tiga kali. Inna anzallahu fi laylatin qadr. Satu. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Dua. Laylatul qadri khairun min alfi syahr. Tiga. Setelah itu tidak disebut lagi. Jumlah hurufnya 9 disebutkan 3 kali. 9 kali 3 sama dengan 27 malam ini. Moga-moga amin Allahumma. Pendapatnya macam-macam. Lek nurut Imam Anwar Zahid. Iya, kepingin oleh Lailatul Qadar rumusnya sederhana. Yang apa? Tombok IKB. Ngono. Pokoknya mulai malam pertama sampai entah bulan Ramadan anggapan iku Lailatul Qadar kabeh. Mesti ya masih nyambung siji-siji. Ora ora nek sawon. Maksudnya perlu dimistik wae. Iki sing guyang-guyu kuwi lima tombo iki to iki. Subhanallah. Anggapan Lailatul Qadar kabeh mesti ya masih nyambung siji-siji. Ya saya kira, ya belum, tidak ada kata terlambat tahun depan. Moga-moga saya menangi Pak Amin Allahumma. Masih gini-gini kau yang saya menangi, kau yang. Ya Allah. Makanya tandanya wong sing mulai Lailatul Qadar itu ibadah semangat mulai awal sampai entah bulan Ramadan. Yo, 10 dino kagoten. Masya Allah, urip setahun 365 dino, masa dilong 10 bumi sing ganjil. Wes malam selikur, malam telu likur, malam selawi, malam pitu likur, malam sanga likur. Sing temenan, sedul mikser, mengencangkan ikat pinggang. Kencengi bebetane, kencengi promoe, kencengi sabure, jok melorot-melorot. Play, untuk ngelo play. Iki apa sing gak rempang kanca-kanca. Halo. Halo. Urip 365 dina, mosok dilong limang bengi kok kabotan. Ya wis nek 5 dina sampean sik kabotan, enak mate enggak mate. Enggak mate. Lek ana wong urip dikei jatah karo Gusti Allah setahun 365 dina utuh. Kita mau nolong limang dino ekor mongso kabutan bohong kalau ingin masuk surga goblok mereka pengen nebus warga warga yang bahan bisa yang bisa aja terus nanti yang menangan kau ngomongan kue jam 10 seberapat terus saat yang jemri kau mau tekan kona jam biro dalam ikan aku dan ikan aku mesti ini rasa dengan rangkung tren maksimal ini gak sini waktu hargailah waktu hormatilah waktu. Mudah-mudahan kita akan berjumpa di lain waktu. Mboten, pangapunten ingkang agung, pangapunten ingkang agung. Sing penting nuzulul Quran, menuzulkan Al-Quran dalam jiwa kita, dalam pribadi kita, sehingga kita betul-betul berkarakter dan berakhlak Al-Quran. 17 Ramadan, isi kemerdekaan dengan beramal soleh sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Pangapunten ingkang agung. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.